Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda waddinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa bilahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani fiddin, azzakumullah. Di malam yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang sudah pernah kita dapatkan dari asatidah kita habibahumullah, dari sebuah karya yang ditulis oleh Dr. Soleh Fauzan habibahullahu taala di dalam Mulaqas Al-Fiqhi. Pertemuan sebelumnya, walhamdulillah, kita telah menyelesaikan umroh karena haji kita adalah haji tamatu, yakni didahului dengan umroh, kemudian menunggu pada yaumu tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah untuk berihram lagi, berniat lagi untuk melaksanakan hajinya. Pertemuan kemarin kita telah dikenalkan oleh Syekh Habibullah taala beberapa cara manasik haji, yakni disebutkan ada haji ifrad, kemudian ada haji qiran dan haji tamattu. Berkata Habibullah taala, wa abdalul ansaki huwa at-tamatu fayustahabu liman ahrama mufridan aw qarinan wa lam yasukil hadya an yuhawwila nusukahu ila tamatu'i wa ya'malu amala tamatu'i. Kata beliau, yang terbaik dari ketiga cara berhaji, yakni dari tiga cara haji, yakni ifrad, qiran, tamattu, kata Syekh Habibullah taala, yang terbaik dari ketiganya adalah yang ketiga, yakni tamattu. Ini yang paling afdal. Maka barang siapa yang telah berihram dari ifradnya, dari cara haji ifradnya ataupun cara haji qirannya, dan dia tidak membawa atau tidak menggiring hadyu, hewan kurban untuk haji, hadyu, maka dianjurkan untuk berubah haluan. Jadi orang sudah meniatkan untuk haji ifrad, haji qiran, kemudian dia tidak membawa atau menggiring hadyu, hewan kurban untuk yang disembelih orang-orang yang berhaji, maka dianjurkan bagi dia untuk merubah haluan, untuk merubah haluan menjadi haji tamattu, untuk berubah haluan menjadi haji tamattu. Ini menunjukkan keutamaan atau afdalnya haji tamattu dibanding cara haji yang lainnya. Kemudian dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan haji tamattu. Karena sudah berubah haluan, maka dia melakukan manasik hajinya dengan cara tamattu. Wa yustahabbu limutamatti'in aw mufridin aw qarinin tahawwala ila mutamatti'in wa hala min umratihi wa li ghairihim minal muhillina bi Makkah aw qurbaha al ihramu bil haji yawma tarwiyati wa huwa yawmu tsaminu min dhil hijjati li qawli Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati haji nabiy alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh, juga dianjurkan untuk melaksanakan haji tamattu ataupun orang-orang yang berhaji ifrad atau orang-orang yang berhaji qiran yang sudah beralih haluan ke tamattu. Jadi orang-orang yang berhaji ifrad, berhaji qiran, itu dianjurkan, mustahab hukumnya untuk beralih ke haji tamattu. Dan dia dalam keadaan halal dari umrohnya, telah menyelesaikan umrohnya. Untuk selain mereka, yaitu orang-orang yang berihram di Mekah, baik dia posisinya sebagai penduduk Mekah atau orang-orang yang di sekitar Mekah, maka dia supaya berihram untuk haji kapan? Di hari tarwiyah, yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah, untuk melakukan ihram niat hajinya pada tanggal 8 Dzulhijjah atau pada yaumu tarwiyah. Dan ini merupakan atau berdasarkan ucapan Sahabiyun Jalil Jabir radhiyallahu taala anhu di dalam tata cara baginda Nabi melakukan haji, yakni dalam sifat haji Nabi alaihi salatu wassalam. Fahal an-nasu kulluhum wa qasaru illa an-nabiyya alaihi salatu wassalam wa man kana ma'ahu hadyun. Sehingga ketika beralih atau beralih haluan dengan haji tamattu, semua orang, semua manusia melakukan tahalul, mereka mencukur ataupun memendekkan rambutnya, kecuali baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang membawa hadyu. Karena orang-orang yang membawa hadyu dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu berhaji ifrad dan qiran, dan membawa hadyu dan membawa hewan ternak untuk disembelih sebagai sembelihannya orang-orang yang berhaji. Dan karena membawa hadyu ini, mereka menempuh hajinya bukan haji tamattu. Tetapi baginda Nabi alaihi salatu wassalam tetap menganjurkan untuk manusia, para sahabat, bahkan mereka yang sudah meniatkan haji ifrad ataupun qiran, untuk merubah menjadi haji tamattu, yakni ibadah umrah itu masuk dalam ibadah hajinya. Falama kana yaumu tarwiyati tawajjahu ila Mina fa'ahalu bil haji. Sebelum kita lanjutkan, berkenaan dengan tahalul, yakni sebagian manusia ketika tahalul itu menempuh dengan bimbingan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam hanya memberikan contoh dua cara untuk mencukur rambutnya dengan dicukur habis, yakni menggundulnya ataupun memendekkannya. Dan baginda Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan orang-orang yang muhalik, orang-orang yang halak, yang menggundul kepalanya. Allahumma irhani al-muhalikin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Maka para sahabat mengadu kepada baginda Nabi, wal muqasirin ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya ya Rasulullah. Tidak digubris sama baginda Nabi. Baginda Nabi tetap mendoakan, Allahumma irhamni al-muhalikin, sampai ketiga kalinya. Baru wal muqasirin. Maka hadanallahu wa iyyahum, sebagian para mu'tamirun, orang-orang yang sedang melakukan ibadah umrah ataupun para hujjaj, dia tidak menempuh, padahal ada dua jalan, menggundul atau memendekkan. Ketika tahalul mereka sekedar menggunting segelintir atau sehelai rambutnya. Pernah kita tanya, kenapa kok tidak menggundul atau memendekkan? Oh, saya enggak boleh sama istri saya untuk menggundul kepala saya. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kalau kita lihat, mungkin bisa kita buka di dalam Syama'il Muhammadiyah tentang kepribadian baginda Nabi, bagaimana ketampanan beliau. Rambut yang paling indah di dunia ini rambutnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi karena perintah, beliau gundul kepalanya. Kalau kita mau berkhutbah sebagai followernya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh, maka ketika itu, ketika manusia setelah bertahalul, menggundul atau memendekkan rambutnya, fala makana yaumu tarwiyata, dia menggundul rambutnya ketika menyelesaikan umrohnya. Fala makana yaumu tarwiyati tawajjahu ila Mina fa'ahalu bil haji. Maka manakala hari tarwiyah telah datang, telah tiba pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi umrah dulu, kemudian di Mekah menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah pada hari tarwiyah. Maka ketika hari tarwiyah ini telah datang, telah tiba, mereka semua setelah melafadzkan ataupun berihram, meniatkan labbaik Allahumma hajjan, dia bergerak ke Mina, menuju ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah dia berihram atau berniat hajinya, kemudian dia bergerak menuju ke Mina. Yang ini sebagian kaum muslimin tidak menempuh cara ini. Mereka memulai hajinya pada tanggal 9 Dzulhijjah langsung ke Arafah. Padahal baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam serta para sahabat radhiyallahu taala anhum pada tanggal 8 Dzulhijjah setelah dia melafadzkan atau berihram labbaik Allahumma hajjan, beliau bergerak menuju ke Mina untuk mabit, menginap di Mina selama satu malam, yakni malam ke-9 Dzulhijjah. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka berkenaan dengan tarwiyah ini, Al-Imamu Al-Mujadid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani rahmatullah alaihi, beliau telah memberikan wejangan di awal-awal kitabnya, yakni kitab Manasikul Haji wal Umrah fil Kitabi wa Sunnah wa Athari Salaf. Di antara wejangan beliau, iyyaka an tad'al bayati fi Mina lailata Arafah fa innahu wajibun. Kata beliau rahmatullah alaihi Al-Imam Al-Albani, maka jangan sampai Anda tidak mabit, tidak bermalam, tidak nginap di Mina, yakni pada malam Arafah, malam tanggal 9 Dzulhijjah, malam Arafah. fahuwa wajibun, karena itu adalah perkara yang wajib. Fa'inahu wajibun, itu merupakan perkara yang wajib. Fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi fi qawlihi khuddu ani manasikakum. Perkara tersebut, yakni mabit atau menginap malam 9 di Mina, itu dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau memerintahkan, dan perintah beliau dilaksanakan oleh para sahabat sebagaimana dalam sabda beliau, khuddu ani manasikakum, ambillah manasik kalian dariku, ambillah cara-cara haji kalian itu sesuai dengan yang aku kerjakan, kata baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Ini merupakan bimbingan beliau Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi. Baik, kita lanjutkan. Berkata Habibullah taala Syekh Shalih Fauzan, "Wa yuhrimu bil haji min makanihi alladhi huwa nazilun fihi." Orang-orang yang berhaji tadi, dia berihram untuk hajinya. Dari mana? Dari tempat di mana dia berada. Jadi tidak perlu keluar dari Mekah ke Tanim atau ke Girona atau ke yang lainnya. Maka dia berihram, berniat ketika pada tanggal 8 Zulhijjah, yakni di tempat dia berada, dari hotelnya, dari penginapannya, dia untuk berihram atau berniat. Sawa'an kana fi makata au kharijiha au fi mina wala yadhabu ba'da ihramihi fayatufa fil bil baiti. Baik orang-orang yang ingin berhaji tersebut berada di Mekah ataupun di luar Mekah ataupun bahkan di Mina, maka dia setelah ihram ini, dia tidak ke Mekah untuk tawaf. Tapi ketika setelah berihram atau niat haji, mereka untuk bergegas, bergerak menuju ke Mina. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, sebagaimana disebutkan di dalam majmu' fatwa beliau. Kata Syekhul Islam rahmatullah alaih, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ تَرْوِيَةِ أَهْرَامَ فَيَفْعَالُ كَمَا فَعَالَ إِنْدَ الْمِقَاتِ. Kata beliau, maka jika hari tarwiyah telah tiba pada tanggal 8 Zulhijjah, para jamaatul hujjat, para orang-orang yang berhaji, dia berihram, dia berniat berihram, labbaik Allahumma hajjan, kemudian melakukan apa yang dilakukan ketika sebagaimana di miqat, ketika mau umrah, apa yang dia lakukan sebagaimana dia ketika di miqat, dia mandi sebagaimana mandi jinabah, memakai wewangian di badannya, di rambutnya, di lihyanya, sebagaimana ummuna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang meminyaki rambut kepala baginda Nabi dan lihya Nabi. Kemudian dia menggunakan kedua kain ihram, yang bawah sebagai izarnya, yang atas sebagai ridaknya. Kalau memungkinkan atau diperlukan, memotong kukunya, mencukur rambutnya sebelum ihram. Kalau memang harus dipotong ataupun dicukur kuku ataupun rambut tersebut. Kapan dilakukan? Pada tanggal 8 Zulhijjah. Ketika masih di hotel, Dia melakukan perkara-perkara sebagaimana dia ketika di Miqat, ketika sebelum umrah. Ini yang dilakukan oleh Haji Tamattu. Dan tentunya setelah dia berihram, dia memperbanyak talbiyah. Dia memperbanyak talbiyah sampai kapan? Dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah dia memperbanyak talbiyah. Dia memperbanyak talbiyah. Berhentinya ketika sudah melempar atau melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahr atau Yaumul Idul Adha. Berhenti dari talbiyahnya. Baik, kita lanjutkan masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi. Insa'a ahrama man min Makkah wa insa'a min khariji Makkah. Hada wa as-sawabu. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi, maka ketika para jamaatul hujjat itu menginginkan berihram dari Mekah, dia diperbolehkan bisa berihram dari Mekah. Dan jika dia para jamaatul hujjat menginginkan berihramnya di luar Mekah, karena memang domisilinya di luar Mekah, maka dia diperbolehkan bisa berihram di luar Mekah. Dan inilah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang benar, hadza huwa as-shawabu. Wa ashabu Nabi alaihi salatu wassalam inama ahramu kama amarahumun nabiyyu alaihi salatu wassalam min badha. Kemudian para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau tidak tinggal di Mekah, mereka berihram sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam di Badha. Di Badha ini sebuah tempat atau sebuah perkampungan. Wasunnatu an yuhrima minal maudi illadhi huwa najilun fihi. Yang sunnah, kata beliau, para jamaatul hujat, yang sunnah adalah berihram dari tempat di mana dia berada. Tidak perlu keluar, kalau sudah pada posisinya di Mekah, tidak perlu keluar dari Mekah. Dia berihram dari tempat di mana dia berada, dari hotelnya atau penginapannya. Dia melakukan ihramnya. Wa kadzalika al-makiyu yuhrimu min ahlihi. Kemudian demikian juga orang-orang Mekah, dia berihram dari rumahnya. Orang-orang Mekah berihram dari rumahnya. Maka kata beliau Syekhul Islam, kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana manjiluhu duna makata fa muhilluhu min ahlihi hatta ahlu makata yuhilluna min makata. Intaha. Syekhul Islam menutup kalamnya dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahmatullah alaihima. Maka barang siapa yang rumahnya antara Mekah dengan Miqat, posisi rumahnya antara Mekah dengan Miqat, maka dia berihram dari rumahnya, enggak perlu ke Miqat. Sehingga orang-orang Mekah juga berihram di Mekah. Ini kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaihi. Kemudian kita lihat perkataan murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yani al-Imam Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaihi, falama kana yaumul khamis yani ad-duha tawajjahu yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muslimina illa mina. Kata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaihi, maka ketika pada hari itu hari Kamis, di waktu duha setelah matahari tergelincir, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam bergerak bersama para sahabat, bersama kaum muslimin menuju ke Mina. Yani pada tanggal 8 Dzulhijjah, Yaumut Tarwiyah. Fa'ahrama bil haji man kana ahalla minhum min rihalihim. Maka barang siapa yang dalam keadaan halal, yakni telah menyelesaikan ihramnya, sudah halal, sudah tahalul, kemudian ketika pada hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah dia berihram untuk haji di mana di tempat tinggalnya dia ihramnya, walam yadkhulu ilal masjid liyuhrimu minhu. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu al-Qayyim, dan mereka orang-orang Mekah ketika mau berihram tidak perlu datang ke Masjidil Haram walaupun dia posisinya di Mekah, enggak perlu berihram datang ke Masjidil Haram untuk berihram tersebut. Akan tetapi kata al-Imam Ibnu al-Qayyim, bal ahramu wa makkatu khalfa duhurihim intaha. Kata al-Imam Ibnu al-Qayyim di dalam Zadul Ma'adnya, akan tetapi mereka orang-orang Mekah tadi itu berihram sementara Mekah itu berada di balik punggung mereka. Tidak, ini hal ini menunjukkan bahwasanya orang Mekah tidak perlu ke Masjidil Haram untuk ihram. Terbukti dia berihram, Mekah itu posisinya di balik punggung mereka. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahmatullah alaih. Baik, kita kembali kepada bimbingan Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala. Wa ba'da al-ihrami yastaghilu bitalbiyati. Maka setelah orang berihram labbaik Allahumma hajjan, dia menyibukkan dirinya untuk bertalbiyah. Talbiyahnya sama dengan talbiyah ketika di awal umrah kemarin. Ketika umrah sama dengan talbiyah ketika setelah berniat atau berihram haji. Diperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang banyak ditinggalkan oleh jamaatul hujat. Ketika sudah berihram dia menyibukkan dengan perkara-perkara dunia, dan banyak keutamaan talbiyah ya, sebagaimana kita sebutkan pertemuan-pertemuan yang kemarin. Maka disayangkan kalau perkara-perkara ini dilupakan atau ditinggalkan. Taib, selanjutnya kata Syekh, fayulabi inda igdil ihrami wayulabi ba'da dhalika fi fataratin wayarfa'u sawtahu bitalbiyati ila an yarmiya jumratal aqabati yawmal aidi. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala, bertalbiyah setelah meniatkan ihram, setelah labbaik Allahumma hajjan, maka bertalbiyah tersebut Dalam beberapa kesempatan dia meninggikan suaranya. Dia mengeraskan suara talbiyahnya, terkhusus bagi kaum laki-laki. Untuk para nisa, untuk para perempuan, sekedar dia mendengar atau teman sebelahnya mendengar. Ini yang disunahkan. Untuk kaum laki-laki, mempertinggi suara talbiyahnya. Itu dalam beberapa kesempatan. Sampai kapan dia bertalbiyah? Sampai nanti melempar atau melontar jumrah Aqabah. Nah, ini pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari Idul Adha. Setelah melempar jumrah Aqabah, yakni dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, setelah matahari terbit, khusus di tanggal 10 Dzulhijjah, melemparnya setelah matahari terbit. Ketika sudah melempar jumrah Aqabah, maka berhentilah talbiyah. Summa yakhruju ila mina man kana bimakata muhriman yawma tarwiyati. Wal afdalu an yakuna khurujuhu qabla zawali fayusalli biha ad-duhra wa bakiyat al-awqati ila al-fajri. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, Syekh Shalih Fauzan, maka orang-orang yang telah berihram di Mekah, dia bergerak menuju ke Mina. Diutamakan ketika berangkat ke Mina itu sebelum waktu zawal, qobla duhur. Jadi sebelum duhur, biasanya para jamaatul hujjat ketika pagi hari sudah setar dari hotelnya untuk menuju ke Mina. Kenapa para ulama menganjurkan berangkatnya ke Mina sebelum ba'da zawal, sebelum zawal? Supaya dia bisa melakukan sholat duhur di Mina. Sampai dia juga melakukan sholat subuh di Mina. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Selama di Mina tanggal 8 Dzulhijjah, malam 9 Arrafah atau malam 9 Dzulhijjah, baginda Nabi bisa melakukan sholat 5 fardu. Yakni zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Maka para ulama menganjurkan supaya kita bisa mengikuti, beriktiba kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berangkat sebelum zawal, sebelum matahari condong, kita berangkat sehingga kita sampai ke Mina itu bisa sholat duhur di sana. Yang tentunya kita di dalam melakukan sholat ketika di Mina, sholat-sholat yang ruba'iyah, yang 4 rakaat itu di qasar. Duna jamin, tapi tidak di jama'. Duhur, sholat 2 rakaat salam. Nanti adzan asar, waktu asar di masjid, sholat 2 rakaat salam. Begitu juga isya, sholat 2 rakaat karena di qasar, kemudian salam. Ini yang ruba'iyah diringkas, dikosor menjadi 2 rakaat. Kapan? Ketika di mana? Ketika di Mina. Baik itu tanggal 8 Dzulhijjah maupun nanti ketika yaumut tasyriq, ayyamut tasyriq 11, 12, 13 Dzulhijjah, selama di Mina salatnya dikosor yang rubaiyah, yang 4 rakaat, tetapi tidak dijamak. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu waliyu taufik, wallahu alamu biswab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muadzin yu'adzin.